pikiran kita sedang bingung. Yakinkan untuk minta pada Allah, memohon petunjuk jalan yang benar. Insya Allah hidup tenang bahagia. Come on.